إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله sebagai umat Islam kita senantiasa dan berkewajiban bersyukur takdir kepada Allah Azza wa Jalla sebab Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar yang begitu banyak. Kita mendapatkan kenikmatan yang terbaik, mendapatkan kenikmatan duniawiyah yang halal, mendapatkan kenikmatan Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat bisa mengamalkan Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya nikmat yang begitu agung, wajib kita syukuri. Di antaranya ialah kenikmatan di malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, memudahkan langkah kita datang ke masjid ini untuk beribadah kepada-Nya, melaksanakan sholat maghrib yang fardu secara berjamaah, dilanjutkan dengan ba'diyal maghrib bagi yang bukan musafir, bagi yang mukim, sebelumnya berzikir kepada Allah SWT. Dan termasuk amal ibadah yang begitu besar, yang begitu agung nilainya, menghapuskan dosa, mengangkat martabat dan derajat, ialah menunggu sholat berikutnya di masjid. Sambil berzikir, sambil mengkaji dunia Allah Azza wa Jal, setelah selesai sholat maghrib, menunggu isya, isya kita kembali ke jamaah fardu, berjamaah, berzikir, ba'da isya, itu merupakan amal yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Maukah aku beritakan kepada kalian, ala ukhbirukum bima tamhu bihil khataaya? Maukah aku sampaikan kepada kamu amal-amal yang bisa menghapuskan dosa? Wa turfa'u bihi darajat, dan tingkatan derajat kita diangkat oleh Allah dengan amal tersebut." Katanya para sahabat, "Bala ya Rasulullah, mau ya." Maka Rasul mengatakan amalannya adalah yang pertama isbahul wudu indal makari. Menyempurnakan wudu kita dalam kondisi kita sedang tidak suka, sedang sempit. Entah karena udara yang dingin, entah karena sedang sakit, atau yang lainnya, tapi menyempurnakan wudu tiga kali pada anggota wudu yang tiga kali sempurna sebagaimana biasa, menghapuskan dosa, menaikkan martabat. Di antaranya kata beliau, wantibar salah ba'da salah, menunggu salat berikutnya setelah mengerjakan salat sekarang. Sekarang ini selesai maghrib, menunggu isya. Beliau mengatakan fadhalikum ribat. Untuk amal yang terakhir ini, itulah yang namanya ribat, itulah yang namanya ribat. Ribat itu maknanya amalan besar dalam jihad fisabilillah, menjaga wilayah perbatasan kaum muslimin. Ya, berhadapan langsung dengan wilayah muslim dalam jihad fisabilillah. Termasuk amalan jihad dan termasuk amalan ribat. Dalam pandangan Islam, itu amalan yang sangat mulia. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini, menunggu salat berikutnya setelah salat berikutnya sekarang. Namanya ribat. Seperti berjihad fisabilillah, seperti sedang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dalam perang, dengan tanpa perang, dengan tanpa pertempuran. Maka wajib disyukuri, kita bersyukur kepada Allah, bertahan kepada jalan alhamdulillah yang memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita untuk bisa beramal seperti ini. Tidak semua kaum muslimin bisa melakukan. Kita sebagai umat Islam tentu mengetahui kewajiban kita di muka bumi. Kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada. Ibadah ini kewajiban kita. Tetapi kemaslahatannya, kemanfaatannya kepada mereka, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tetap Maha Kaya, tidak perlu kepada hamba-hambanya. Allah memberikan perintah kepada hamba-Nya untuk beribadah. Allah meletakkan syariatnya, menerangkan tata cara ibadah kepada hamba-hambanya. Kemaslahatannya, keutamaannya, urusan hamba tadi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama dan akhirat. Dengan imannya, dengan amal soleh yang dia kerjakan selama ini, terus ikhlas dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, dia meraih semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama dan akhirat. Sebagai contoh Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang mukmin. Mukmin beramal saleh. Allah mengatakan, maka sungguh-sungguh kami akan menganugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram. Itu kata para ulama di dua tempat. Hayatan thayyibah di dunia wa hayatan thayyibatan fil akhirah, kehidupan yang baik di dunia ini dan nanti di kiamat di surganya Allah Azza wa Jalla. Apa syaratnya? Beriman, beramal saleh. Sehingga iman kita, amal saleh kita, ibadah kita kepada Allah yang mendapatkan kemaslahatannya kita sendiri. Kita sendiri. Juga sebaliknya, manakala seorang insan, seorang hamba tidak beribadah kepada Allah, berbuat kemungkaran, berbuat dosa, kefasikan, kezaliman, penyimpangan dan yang lain-lainnya, yang mendapatkan madharatnya dia sendiri, yang mendapatkan ancaman dan kecaman dia sendiri. Allah mengancam hamba-hambanya yang berbuat dosa. Allah mengecam hamba-hambanya yang menyimpang. Apalagi yang lebih daripada itu, Allah mengecam hamba-hambanya yang kufur atau yang syirik. Yang menanggung dosa hamba tadi, yang mendapatkan kejelekan hamba tadi, sekecil apapun dosanya, dia yang menuai petakannya. Sebagai contoh kecil, namun termasuk dosa besar, ialah ketika seseorang insan berbuat jelek dan jahat kepada tetangga dia. Tetangga samping kanan, samping kiri, depan belakang. Muamalahnya buruk, akhlaknya buruk kepada jiran, diancam dengan hadis. Beliau mengatakan dalam sabdanya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah belum beriman, sungguh demi Allah belum beriman, sungguh demi Allah belum beriman. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa wahai Rasulullah sallallahu. Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangga dia tidak merasa aman dengan kejahatan, suka mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, akhlaknya buruk dengan tetangga, dikatakan la yu'min. Dalam lafaz yang lain, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangga dia tidak merasa aman dengan dia. Ini ancaman. Juga semua amal kejelekan, semua amal kemungkaran diancam dengan keras. Dikasih ancaman, dikasih hukuman, dikasih adab dan segala macamnya. Itu semuanya yang merasakan, yang melakukan, yang dikecam hamba tadi. Ketika dia baik, dia yang merasakan kebaikan dan pahalanya. Ketika dia buruk, dia pula yang dikecam, dia ancam terus. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam kita diminta dan dituntut untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada-Nya dengan makna ibadah yang luas. Fi'lul ma'murat, dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah. Yang kedua, dalam bentuk tarkul mahdhurat atau tarkul manhiyat, meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam Islam, ditinggalkan karena kita tahu itu perkara yang haram, ibadah kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, as-sabrul maqdurat, bersabar ketika ditimpa musibah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ini kewajiban kita. Ini kewajiban semua umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak cukup dengan semata-mata ibadah, tetapi harus disertai dengan yang namanya mubadarah. Harus segera, harus bergegas, jangan ditunda-tunda, langsung. Disebut dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitana taqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardhi min ad-dunya. Yang artinya badiru bil a'mal, diminta untuk batiru bil akmal, bersegeralah, bergegaslah beramal soleh sebelum muncul fitnah-fitnah yang banyak yang samar seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin paginya kafir, dikarenakan dia menjual agamanya dengan urusan fitnah yang begitu dahsyat, yang mencekam, yang mengerikan. Anda akan selamat dengan badiru bil amal. Segera beramal. Jangan kamu tunda amalan. Langsung beramal. Bukan semata-mata beramal, tapi segera. Segera. Jangan taswif, jangan nanti dan nanti. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan suatu kali Nabi Muhammad SAW memegang kedua pundak sambil memberikan ujangan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang dalam perantauan, orang yang asing, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Bersegera beramal, menyiapkan bekal menuju ke negeri abadi. Bukan tempatnya untuk memakmurkan dunia. Kamu di dunia lewat saja, hanya kayak orang yang menyeberang jalan. Tidak ada yang ngetem di tengah jalan. Kamu hanya kayak orang yang asing di sebuah perantauan, hanya menyelesaikan sebuah hajat, selesai akan pulang ke negeri asal. Abdullah bin Umar memahami ujangan ini. Beliau mengatakan, selain idza asbahta fala tantadhiril masaa wa idza amsayta fala tantadhiril shabaah. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore. Kalau kamu di sore hari jangan nunggu pagi. Waktu dari sihat tinggal 5 rabit. Ambil kesempatan waktu sehat kamu sebelum kamu sakit. Wali hayat tinggal 5 rabit. Dan ambil kesempatan masa hidup kamu sebelum kamu langsung segera bergegas. Jangan ditunda-tunda. Nanti kamu akan menyesal. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajra, ya Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya? Beliau mengatakan, anta shadaqa wa anta sahihun shahihun taqshal faqra wa ta'ur hina wa la tum'in. Sedekah yang paling besar pahalanya, kau bersedekah dalam kondisi kamu orang sehat walafiat, sedang bakhil-bakhilnya, sedang takut miskin, sedang berangan-angan jadi orang kaya. Itu yang paling besar pahalanya. Beliau mengatakan, wala tubhil, jangan ditunda-tunda. Hatta idza balaghatil hurum, sehingga nanti ketika sakaratul maut sampai ke tenggorokan kamu, sudah sekarang kamu mengatakan li fulan kada, oh li fulan kada, oh si fulan sekian ya sedekah, si fulan sekian sedekah, oh kada li fulan itu dulu, sekarang terlambat. Anda sudah sakaratul maut, kesempatan itu telah tertutup. Anda ingin beribadah kepada Allah, tapi nanti, nanti, dan nanti, akhirnya mati. Selesai urusan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, kita mendapatkan kesempatan yang begitu luas. Kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Tapi ada masa berakhir. Dikasih kesempatan untuk insaf dan taubat dari semua dosa dari semua kemungkaran apapun dosanya dikasih kesempatan. Tapi ingat ada akhir masanya, ada batas akhirnya. Ketika tiba batas akhirnya, ambang akhirnya, tertutuplah sudah kesempatan itu. Anda mau beramal, selesai waktunya. Anda ingin insaf dan taubat, ditolak taubatnya, dikarenakan selesai masanya. Dijelaskan dalam beberapa riwayat, pintu itu tertutup untuk masing-masing individu muslim ketika dia sakaratul maut. Dengan riwayat tadi, juga dari hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah SAW terkait dengan taubat, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum ghargharah. Yang namanya ghargharah suara orang yang sedang sakaratul maut. Kayak orang ngorok gitu. Zaman sudah mau mati, ditolak taubat. Maka bagi masing-masing kita, kesempatan itu terbuka lebar untuk beriman, untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada-Nya selama belum sakratul maut. Orang-orang yang berbuat dosa itu, yang ahli maksiat itu, yang fasik itu, yang menyimpang itu, kesempatan luas, insaf, taubat, keberbuatan yang benar selama belum sakratul maut. Ketika sudah sakratul maut, pintu telah terbuka. Kesempatan itu terbuka. Yang ada hanya penyesalan. Yang ada hanya penderitaan. Orang-orang yang selama ini tersibukkan dengan dunianya, tersibukkan dengan urusan-urusan pribadinya, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari ingat kepada Allah. Ketika dia menanti, menunda kesempatan amal baik, mati, maka sudah selesai kesempatan. Pintu itu telah terbuka. Kesempatan itu telah usai. Anda hanya akan bisa mengatakan, ya hasratana ala ma farratu fi jambillah, hanya penyesalan. Duhai penyesalnya aku, aku telah menyia-nyiakan kesempatan yang emas ini si Allah azza wa jalla. Alangkah penderitanya, alangkah sengsaranya dalam kondisi dia terbuai dengan dosanya, dengan kemaksiatannya, dia merasa aman dari makan Allah azza wa jalla. Dia mati, ternyata dia kosong, tanpa persiapan, tanpa bekal menghadap Allah azza wa jalla sampai di alam barzakh. Yang dia raih adalah azab kubur. Sampai di yaumul qiyamah nanti, ternyata yang dia dapatkan azabnya Allah azza wa jalla. Penderitaan yang abadi, kesengsaraan yang abadi, dan dalam kesempatan ini. Di antara penyesalannya orang-orang yang diterakannya Allah azza wa jalla ini, berandai-andai tuhai kiranya dikembalikan lagi ke alam dunia, kami akan beramal soleh, kami akan taat kepada Allah, kami akan bertakwa kepada-Nya, kami. Tidak bisa. Kesempatan itu telah masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dia amalkan. Ketika orang itu mati, dalam kondisi dia beramal saleh, bertakwa kepada Allah, mengabdi kepada-Nya, istiqomah di atasnya, dia akan bergembira. Dia akan bersuka cita. Dia mati di atas ibadah kepada Allah. Husnul bahagia dia. Yang amat. Tapi sebaliknya ketika dia matinya di atas kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan, dosa, maka dia akan menangis, dia akan menderita, dia akan sengsara. Kesempatan telah usai dengan Allah. Adapun untuk seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, seluruh al-mukallafur, jin dan manusia, kesempatan itu tertutup dengan terbitnya matahari dari arah barat. Satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Ketika itu sudah tutup pintu taubat, sudah tutup pintu keimanan, orang-orang yang beriman kala itu ditolak. Enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Orang yang taubat kala itu ditolak. Enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Disebutkan dalam sebuah hadis cukup panjang. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, "La tanqati'u at-taubatu, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu." Amal hijrah dari negara kufur ke negara Islam atau tempat yang menakutkan, tempat yang aman, tidak bakal putus. Terus ada sampai putusnya taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tadru'a syamsu min maghribiha. Dan pintu taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah baratnya. Ketika itu sudah tertutup kesempatan bagi semua hamba Allah. Pintu tertutup selamanya bagi semua hamba Allah Azza wa Jalla. Yang berandai-andai, yang berangan-angan ibadah, amal soleh, takwa kepada Allah, percuma. Hanya penyesalan. Dulu saya kepingin begini, dulu, seandainya, tertutup. Mereka yang berangan-angan kepingin taubat kepada Allah, insaf, ingin baik, telat. Tertutup pintunya, tertutup kesempatannya. Taubatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Dia menderita, sengsara dengan kemaksiatan. Bahkan muslimin rahimahumullah, sekali lagi kita punya kesempatan sampai kita mati. Masing-masing kita ini punya kesempatan sampai kita mati. Dan ingat, kita tidak pernah ada yang tahu kapan kita mati. Mati pasti. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Masing-masing jiwa akan merasakan mati. Dimanapun kita berada, walaupun di benteng yang sangat kuat, datang ajal, mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan menyusul kalian, menjemput kalian, walaupun kamu di benteng-benteng yang kokoh, yang kuat. Masuk menjemput kalian. Itu pasti. Dan masing-masing kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Sementara bersama-sama sekarang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, manfaatkan sisa waktu kita ini untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang positif, untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada-Nya, bertakwa kepada-Nya, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua yang namanya kemungkaran, kemaksiatan. Tinggalkan. Berharap semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik yang kepada kita. Manakah tatkala kita sudah beriman kepada Allah, beribadah kepada-Nya, Allah ambil kita, meraih yang namanya husnul khatimah. Itu yang diharapkan tidak bakal semua orang teman-teman. Dan hati-hati, waspadalah wahai kaum muslimin rahimakumullah. Na'udzubillahi min dzalik, betapa menderitanya kita, betapa binasanya kita tatkala kita na'udzubillah sedang berbuat dosa, mengerjakan perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, Allah cabut nyawa kita saat itu. Na'udzubillah. Subhanallah. Tidak ada yang semangat untuk merubah diri. Tidak ada yang semangat. Wa muslimin rahimakumullah, umat manusia dalam bab ini bisa kita sebutkan dalam ada empat golongan. Walaupun tujuh ini mendua, ada yang meraih husnul khatimah, ada yang meraih husnul khatimah. Rinciannya ada empat. Yang pertama ialah seseorang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, semasa hidupnya, sepanjang hayatnya beriman, bertakwa kepada Allah, beramal saleh, masyaallah, dengan penuh keikhlasan, dengan membimbing Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa. Satu sisi koma sampai akhir hayatnya meraih husnul khatimah, dan dia termasuk minal faizin, termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia dunia mendapatkan husnul bidayah wal khitamah atau khatimah, bagus awalannya sampai bagus akhirannya, minal faizin. Ada lagi yang kedua sebaliknya, seseorang yang sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dalam kegelapan dosa, lumpur dosa, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, bahkan kesyirikan, kekufuran, na'udzubillah, sepanjang hayatnya sampai dia mati. Ini minal halikin, termasuk orang yang binasa itu, su'ul khatimah. Dan termasuk dari hadiki orang yang binasa. Ini orang jelek. Ada lagi yang ketiga, seseorang yang sepanjang hayatnya pada umumnya kehidupan dia baik, secara wajahnya keadaan dia bagus pada umumnya, orang yang dikenal kebaikannya, ibadahnya, kesolehannya, ketakwaannya, semangat dalam mengamalkan sunnah, diharumi. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah simpangkan dia, di akhir kehidupannya Allah sesatkan dia, di penghujung hayatnya dia justru mengamalkan amalnya ahluna, mengerjakan perkara yang mungkar, perkara kemaksiatan, perkara penyimpangan, dan dia mati di atasnya. Su'ul khatimah. Dan dia minal khasirin, termasuk yang merugi. Sudah bagus, sudah masya Allah baik, tinggal selangkah lagi belok, menyimpang, sesat, dan menutup hidupnya di atas penyimpangan. Su'ul khatimah minal khasirin, orang yang merugi. Dan yang keempat, seseorang yang sepanjang hayatnya dikenal kurang bagus, orangnya lebih dikenal dengan keburukannya, kejelekannya, dosanya, kemungkarannya, kemaksiatannya. Ya kadang dia insaf balik lagi, kadang dia taubat balik lagi. Lebih banyak hitamnya dia sepanjang hayat. Di penghujung kehidupannya, di penghujung hayatnya, Allah berikan taufik kepada dia. Allah kasih dia hidayah, insaf, istighfar, taubat kepada Allah, memperbaiki diri, berganti dengan amal yang saleh, ibadah kepada Allah, mati di atasnya. Meraih husnul khatimah. Dikatakan minan najin, termasuk orang yang selamat. Teruskan belai selamat. Belai selamat. Ini kalau diteruskan belai. Tapi dia selamat di akhir hayatnya. Taubat sifat kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal tergantung khotimahnya. Kalau khotimahnya baik, husnul khatimah, bagus, selamat. Tapi kalau khotimahnya jelek, su'ul khatimah, sengsara. Itu semua kembali kepada masing-masing kita, bagaimana kita bersemangat, bersegera, bergegas, bersungguh-sungguh, tulus ikhlas dengan bimbingan sunnah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jangan ditunda-tunda dalam perkara amal, semangat. InsyaAllah ma'ayin khutbah. Tapi bagi mereka yang lalai dengan dunianya, lalai dengan kemaksiatannya, lalai dengan kemungkarannya, lupa zikir kepada Allah, lupa ibadah kepada Allah, lalai dari kewajiban dia mengabdi kepada Allah, lalai dari hari akhir, bahkan lalai dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para yang menyusul. Disebutkan sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu dalam ketika sampai. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula. Ada seseorang yang secara zahirnya mengamalkan amalnya ahli jannah. Salah itu banyak itu. Hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga. Jadi sahaja. Ternyata takdir mendahului dia. Dia mengamalkan amalnya ahlun nar di akhir hayatnya, maka dia pun dimasukkan dalam neraka. Wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainal akhirah fa yasbiqu 'alayhi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah. Ada pula seseorang yang wahirnya mengamalkan amalnya ahlun nar, ahli maksiat, berbanyak dosa, hingga tidak lagi ada lagi jarak antara dia dengan neraka kejahatan tinggal sedangkan. Ternyata takdir mengatakan lain, di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlun jannah, maka dia dimasukkan ke surga. Maka kaum muslimin rahimakumullah, semua kembali kepada kita. Allah dan Rasulnya hanya menjelaskan, hanya menyampaikan, hanya meletakkan syariat dan bimbingan-bimbingannya. Al-Quranul Karim di depan kita, sabda Rasul di depan kita, kita kaji, kita baca, keterangan ulama ada di depan kita, bimbingan Islam di hadapan kita, rambu-rambu Islam di hadapan kita. Semua kembali kepada kita masing-masing. Barang siapa yang melawan dengan benar, maka kebahagiaan akan diraih sendiri. Barang siapa yang melanggarnya atau menentangnya, tambah dosanya nanti atau sendiri. Maka bersiap-siaplah, berbekallah pada sebuah bain akhir zaman, berbekal sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah, bersegeralah, jangan segera beramal saleh, segera beriman kepada Allah, segera insaf, segera beriman. Jangan menunggu. Ada kesempatan beriman segera. Ada kesempatan tobat segera. Jangan menunggu. Dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa memberikan kesempurnaan kepada kita di atas segala sesuatu. Semoga dikasih al-barakah hidayah. Semoga dikasih kesempatan dan bertawakal kepada Allah yang menanggung musuh. Di antara kami di banyak negara Islam ialah doa Allah mengampuni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min syarril khatimah. Juga di antara kami di banyak negara Islam, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika min an-nar. Juga di antara doa yang dipanjatkan kepada para ulama kita, Abi Muhammad bin Muhammad rahimahullah, Rasulullah bin Muhammad rahimahullah, Allahumma amitna al-islam al-muslim. Ya Allah, wafatkan kami, matikan kami di atas Islam dan Sunnah. Seorang alim besar, imam besar pada masanya mengkhawatirkan kita. Bahkan kita Muhammad juga demikian membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa hidayil mubarak dengan hati dan berhati alami di atas. Seorang nabi, seorang rasul mengkhawatirkan keadaan, memohon kepada Allah saya semoga dia terbuat hatinya, dikuatkan hatinya, di siapa makan, di atas Islam dan Sunnah. Sekali lagi, ambil kesempatan sebelum terbuka. Ambil kesempatan sebelum usai masanya. Allahumma sholawat. Ini yang bisa saya utarakan sebagai sebuah tema. Ada waktu ini sebelum ada isya. Oke, ada yang disampaikan. Bapak, Pak, gimana Pak? Ayat yang disampaikan tadi. Ayat yang Nggih. Maksudnya mereka kehidupannya nggak terlibat gitu. Aku nggak lupa ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya cuma di Kediri aja. Auto sampai jauh ke sana ke mana Kediri luar biasa. Ayatnya nggak salah. Nas Al-Quran itu jaminan bagi orang-orang yang beriman dan taat. Mendapatkan hayat yang tayyibah, kehidupan yang tenang di sini, di hatinya, di sini. Dan dia mengkiam oleh masyarakatnya pahala ini atau keutamaan ini tidak bertentangan dengan adanya ujian bagi seorang muslim. Orang itu semakin kuat keimanannya, semakin kokoh keislamannya, semakin berat ujian. Fungsinya adalah untuk penyaringan supaya diketahui mana yang jujur, mana yang tidak. Jadi sebagaimana yang Al-Ankabut di awal surat Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyatu ayyakum amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah orang-orang menduga mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman lalu mereka sendiri mereka sendirian. Allah menegaskan dia sekali wala pada fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna kadzdzabu. Sungguh kami memberikan ujian cobaan kepada masa sebelum mereka dan sungguh Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang ada usianya. Ada usianya. Semoga yang menimpa mereka ujian bagi mereka semua, ujian bagi mereka semoga mereka semua jujur. Sehingga dengan jujurnya itu nanti pada akhirnya mendapatkan yang terbaik di sisi Allah sendiri dengan surga yang Allah. Artinya jangan dibayangkan hayatan thayyibah itu hidupnya mewah gitu. Wah hartanya banyak, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, istrinya empat. Masya Allah gitu, gak boleh menderita. Enggak. Hayatan thayyibah itu di antara maknanya qanaah. Dia merasa puas dengan segala macam ketenangannya dalam hati, tidak mesti dengan yang namanya mati. Dan yang paling penting adalah di surga Allah. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kita kembali ke diri. Jangan jauh-jauh. Sudah ada. Sudah ada. Kemana? Dawa ya. Dawa. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya sudah waktunya. Nanti kalau saya kasih teman lagi ada naga. Lagi kita atau sangat delapan. Iki masih cerita enggak kalau ada ini topik. Nanti mau bikin sesuatu yang lain. Mohon maaf nanti bisa jadi. Semoga manfaat yang paling penting adalah kita bisa mengambil semangat sebaik mungkin kehidupan kita untuk yang terbaik. Semoga bermanfaat. Nampaknya kita benar. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.